Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kita masih melanjutkan at-targhib fi salawatil hams. Sudah 11 hadis dari bab ini yang sudah kita lewati. Sekarang kita masuk di hadis 361. Qala al-Mundhiri rahimahullah wa an Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia pun menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana menurut Anda, in syahidu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, jika aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Allah dan Anda ini utusan Allah, fasolaitu salawatil khams, dan aku menjalankan salat 5 waktu, wa adaitu zakata, dan aku bayarkan zakat, fasumtu ramadhan, aku puasa ramadhan, wa qumtuhu, dan aku qumtuhu salat, naam, di bulan ramadhan, famimman ana, aku termasuk orang yang mana, ya. Qala minas siddiqin wasyuhada, termasuk golongan siddiqin yang kemarin sudah kita bahas. Siddiqin, orang-orang yang antara kaulnya dan ucapannya naam sama. Orang-orang yang berilmu dan mengamalkan keilmuannya. Wasyuhada, termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Rawahu al-Bazzar wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihima wa laqtul Ibnu Hibban. Naam. Ini syahidnya jelas, wa sallaitu salawatil khams. Termasuk di antara rukun Islam. Qala wa an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal muslima yusalli, sesungguhnya seorang muslim tatkala dia menjalankan salat, wa khatayahu marfu'atun ala ra'sihi, dan kesalahan-kesalahannya diangkat di atas kepalanya, kullama sajada, setiap dia sujud, tahatu anhu, maka terjatuh kesalahan-kesalahan itu karena diletakkan di atas kepalanya. Otomatis kalau dia sujud terjatuh. Ini dosa-dosa yang diletakkan di atas kepala. Fayabruku min sholatihi, lalu dia selesai dari sholatnya, waqad tahatat anhu khotoya, dan berguguran darinya kesalahan-kesalahannya. Rawahu Tabrani fil Kabir was-Shaghir wa fihi As'af bin As'af As-Sa'dani lam aqif ala tarjamatih. Naam, di Sahihan al-Albani rahimahullah. Baik. Khan fi dina azani wa azakumullah. Di situ disebutkan tifat nomor 4, bal huwa ma'rufun wastaqa wasaqa Ibnu Hibban wa ghairuhu, bahkan Naam, dia itu terkenal, ma'ruf. As'ath bin As'ath. Ini terkenal dan disikokan oleh Ibnu Hibban dan selain Ibnu Hibban. Sehingga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik, jadi beliau menggambarkan seorang yang sholat, maka kesalahan-kesalahan dia terletakkan di atas kepalanya. Setiap kali dia sujud, ya, maka terjatuh kesalahannya. Tatkala dia selesai dari sholatnya, ya, sekali enam, satu rakaat itu dua kali sujud. Baik, selesai dia dari sholatnya, maka telah berguguran kesalahan-kesalahan darinya, bersih dari dosa-dosanya. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Ya. Baik, ini faedah atau fadilah bagi orang-orang yang menjalankan sholat. Nah, sholat itu termasuk amalan yang menggugurkan dosa-dosa. Qala wa an Abi Utsman qala kuntu ma'a Salman radhiyallahu anhu tahta syajaratin, di bawah sebuah pohon. Fa akhadha ghusnan minha yabisan fahazzahu. Lalu Salman ini mengambil ranting atau cabang darinya yang kering, kemudian digoyangkan, hatta tahata warqua, sampai berguguran daun-daunnya, daun-daun yang sudah kering ya, di ranting pohon yang kering. Sumaqal ya Aba Utsman, wahai Aba Utsman, ala tas'aluni lima af'alu hadza, tidakkah kamu bertanya kepadaku kenapa aku lakukan ini, mengambil ranting yang kering dan digoyang-goyangkan sehingga rontoklah daun-daun kering yang ada pada ranting itu. Salman menyatakan kepada Abu Utsman, tidakkah kamu bertanya kepadaku kenapa aku jalankan ini. Qultu walima taf'aluhu, baru kemudian Abu Utsman menyatakan, kenapa Anda lakukan itu? Qala, kata Salman, hakadha fa'ala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat terhadapku. Wa ana ma'hu tahta syajarah, dan aku bersama beliau di bawah pohon. Fa akhadha minha husnan yabisan fahazzahu. Beliau, yakni Rasulullah, mengambil ranting yang kering dan digoyangkan, hatta tahata waraquh, nah dedaunannya. Faqala ya Salman, ala tas'aluni lima af'alu hadha. Persis pertanyaan Rasulullah sebagaimana pertanyaan Salman kepada Abu Utsman. Wahai Salman, tidakkah kamu bertanya kepada bukan ini? Qultu lima taf'aluhu. Innal muslim idza wudda'a. Sebenarnya seorang muslim jika dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, bagus wudunya. Summa shalla shalawatil khams. Kemudian dia salat lima waktu. Tahatu, berguguran dosa-dosanya. Kama tahata hadzal waraq, sebagaimana na'am dedaunan. Wa qad salata tarfain nahar wa zulafan minal lail, innal hasanat yudhibu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Membaca ayat ini, aqimis shalah, tegakkan salat di dua penghujung siang, wa zulafan minal lail, ayat taifah, dan bagian dari malam. Innal hasanat, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu, kebaikan makna termasuk di dalamnya sholat, menjalankan sholat, yudhibna sayiat, akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dan itu adalah peringatan bagi orang-orang yang dzikirin. Nah, rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tabrani wa rawahu Ahmad warwatu Ahmad muhtajjun bihim fi sahih illa Ali bin Zaid. Naam. Hadisnya disebutkan hasan li ghairihi. Ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Baik, dikembali ini dalil bahwasanya salat fadilahnya dalam menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana dedaunan itu rontok, ya, maka dosa-dosa orang menjalankan sholat itu juga rontok sebagaimana dedaunan. Dan sudah kita bahas tentang perbedaan pendapat para ulama, dosa apa yang gugur dengan sholat itu. Sebagian menyatakan itu dosa-dosa kecil, ya, sebagian menyatakan termasuk di dalamnya dosa besar. Naam. Ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Baik. Di sini juga bagaimana Salman beliau menjalankan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang semisal ini banyak. Para sahabat menceritakan kepada murid-muridnya, kepada para tabi'in, sesuatu yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sahabat mencontoh Rasulullah SAW, mencontoh dalam segala hal, ya, mencontoh kehidupannya dan juga mencontoh cara pengajarannya. Maka inilah pentingnya seorang itu talaki mengambil ilmu dari seorang guru. Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, di antara taib orang-orang yang hadir di majelis Imam Ahmad, tidak semua mereka mengambil hadisnya, tapi lebih banyak mengambil akhlak dan adabnya, bagaimana perilaku na'am Imam Ahmad rahimahullah. Na'am, itulah taib di antara keuntungan seorang yang talaki kepada seorang guru, langsung bisa melihat amaliyah dari gurunya dengan apa-apa yang diajarkannya. Naam, ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Maka apa yang diperbuat Salman ini persis apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Salman. Tatkala dia menyatakan, naam, kepada Abu Utsman, "Ya Abu Utsman, ala tas'alu lima af'alu hadza?" Wahai Abu Utsman, tidakkah kamu bertanya kepadaku kenapa aku jalankan ini? Itu pertanyaan yang persis ditanyakan Rasulullah kepada Salman. Nah, talaki, ya, bagaimana cara mengajarnya? Sehingga ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, disebutkan cara pengajaran beliau persis dengan cara pengajaran guru beliau Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Nah, inilah taib keuntungan tatkala seorang mengambil ilmu talaki dari seorang guru. Taib. Qala rahimahullah. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda insirafina min salatina. Kata Utsman, Rasulullah SAW menceritakan kepada kita, tatkala kita selesai dari sholat kita, arahu qala al-asr. Aku melihat itu, beliau menyatakan sholat asar. Selesai dari sholat asar, faqala, ma adri, uhadithukum au askutu. Kata Rasul, aku tidak tahu apakah aku akan ceritakan kepada kalian atau aku diam saja, enggak cerita. Qala faqulna ya Rasulullah in kana khairan fa hadithna. Kata para sahabat, ya Rasulullah, jika memang itu baik, yakni ada faedahnya, maka ceritakan kepada kami, sampaikan kepada kami. Wa in kana ghairu dzalika, dan jika selain itu, ya, yang tidak baik, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini jawaban yang luar biasa. Menyerahkan kepada Rasulullah dan tidak memaksa. Naam, tidak memaksakan kepada Rasulullah SAW. Jika menurut Anda ya, itu bagus, bermanfaat untuk kita, fahadithna, sampaikan kepada kita. Wa in kana ghair dzalika, dan jika selain itu. Nah, ini juga bahasa yang lembut. Selain itu, bukan jika jelek, tapi selain itu. Nah, sebagaimana tatkala Rasulullah memerintahkan asri'u bil janazah, segerakan, ya, segerakan ngurusi jenazah. Nah, jika dia itu orang baik, kalian telah menyegerakan untuk mendapatkan kebaikan. Dan jika selain itu, beliau tidak menyebutkan jika jenazahnya jelek, selain itu. Kalau selain itu, ini bahasa-bahasa yang lembut. Nah, maka Rasulullah SAW tatkala mendengar pernyataan para sahabatnya, jika selain itu Allah dan Rasul yang lebih tahu, maka beliau menyatakan, ma min muslimin yatatoharu, tidaklah dari seorang muslim yang bersuci, fayutimul du'arah, lalu dia menyempurnakan bersucinya, lati kataballahu alaih, ya Allah wajibkan atasnya, fayusalli hadi salawatil hamsa, lalu dia sholat, naam, sholat lima waktu, illa kanat kafarat lima bainahuma, maka itu menjadi kafarah, penghapus dosanya, bagi apa-apa yang diantara keduanya. Naam, ini sholat, dari sholat ke sholat berikutnya, naam, kafarah, dihapuskan dosa-dosa orang-orang menjalankan sholat. Wa fi riwayatin anna Utsman qala wallahi law hadithukum hadisan, demi Allah, aku akan sampaikan kepada kalian hadis, laula ayat fi kitabillah, seandainya bukan karena ayat di dalam Al-Qur'an, ma haddatsukumu, maka tidaklah aku menceritakan kepada kalian hadis itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatawaddo rajulun, tidaklah seorang berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, lalu dia sempurnakan, lalu dia perbagus wudunya, summa yusalli salat, kemudian dia menjalankan salat, illa ghufira lahu ma bainahuma, kecuali dihapuskan untuknya di antara keduanya, di antara kedua salat dengan salat, wa baina salat allati taliha, dan antara sholat yang setelahnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kembali di sini menunjukkan sholat itu menggugurkan dosa-dosa pelakunya. Wa fi riwayat li Muslim qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man tawaddoa li sholatin, barang siapa yang berwudu untuk sholat, fa asbaghal wudu'ah, lalu dia menyempurnakan wudu, summa masya ila solatil maktubah, lalu dia berjalan untuk menjalankan solat fardu, solat wajib, fasolaha ma'an nas, dia solat bersama manusia, au ma'al jama'ah, au fil masjid, atau solat berjama'ah, atau solat di masjid, ghufira lahu dunubuhu, diampuni untuknya dosa-dosanya. Nah, wudunya seorang muslim itu telah menggugurkan dosa. Dosa dari tangannya, dosa dari matanya, dosa dari anggota badannya. Setelah suci, dia berjalan ke masjid, langkah kakinya itu menggugurkan dosanya dan menaikkan derajatnya. Nah, kemudian dia sholat, ya, Dengan sholat itu juga gugur dosa-dosa yang tadi digambarkan sebagaimana dosa diletakkan di kepalanya. Ya. Sehingga betul-betul pembersihan dosa yang berulang-ulang dari seorang muslim tatkala dia menjalankan sholat, dari wudhunya, dari jalannya, dari sholatnya. Nah, baik. Wa fi riwayatin lahu aidan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dari riwayat beliau juga dari Utsman bin Affan, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, ma min imri'in muslimin, tidaklah dari seorang muslim, tahduruhu sholatun maktubatun, datang waktu sholat fardu, fayuksinu wudu'aha, lalu dia perbagus wudu'nya, wa khusu'aha, lalu dia perbagus khusu'nya di dalam sholat, ya, dia khusu', wa ruku'aha, dan diperbagus rukuknya, diperbagus sholatnya. Illa kanat kafaratan lima qablaha minadh-dhunub, kecuali itu sebagai kafarah, penghapus dosa-dosanya bagi apa-apa yang sebelum sholat dari dosa-dosa. Dosa-dosa yang dia perbuat sebelum sholat dihapuskan, ya, dengan sholat yang dia jalankan, dengan wudhunya yang sempurna, dengan khusyuk dalam sholatnya, itu menghapuskan dosa-dosa yang dia jalankan sebelum sholat. Malam tu takabiratun, selama dia tidak menjalankan dosa besar. Wadzalika ad-dahra na'am kulluhu. Baik. Dan itu selamanya. Naam. Itu selamanya. Baik. Jadi bukan hanya di waktu sholat itu saja, itu selamanya, berlaku selamanya. Dosa-dosa orang yang menjalankan sholat itu dihapuskan, itu terjadi selamanya. Bukan hari tertentu, bukan tahun tertentu, bulan, bukan bulan tertentu. Nah, maksudnya penghapusan dosa-dosa tatkala seorang hamba itu memperbagus wudhunya, memperbagus sholatnya, itu terjadi dalam setiap zaman. Baik, bukan waktu-waktu tertentu. Setiap seorang hamba menjalankan ini kapanpun waktunya, maka diampuni dosa-dosanya. Baik. Wa qala wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inna kulla salatin, sesungguhnya setiap salat itu takhuttu ma baina yadayha min khati'atin, setiap salat itu menggugurkan apa-apa di antara yadaiha, kedua tangannya, dari kesalahan. Rawi Ahmad bisnadin hasan. Yadaiha itu bisa pula diartikan sebelum, ya, sebelum sholat itu. Nah, ma baina yadaiha min khati'ah. Zaid. Rawi Ahmad bisnadin hasan. Naam. Intinya hadis, ya, yang sudah kita lewati semuanya menunjukkan sholat itu menggugurkan dosa-dosa pelakunya, ya, baik itu dosa kecil maupun sebagai pendapat termasuk dosa besar pula, ya, karena tatkala seorang itu menjauhi dosa besar itu syarat diampuni dosa-dosa. Dosa-dosa kecil seorang hamba yang menjalankan amalan kebaikan itu dijalankan atau berlaku, dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya tatkala dia menjauhi dosa besar. Ya. Baik, jadi menjauhi dosa besar itu penghapus dosa. Salat demikian pula. Naam. Qala rahimahullah. Wa anil Haris maula Utsman qala. Dari Al-Haris maulanya Utsman, maula itu budak yang dimerdekakan. Jika seorang itu dimerdekakan fulan, maka dia maulanya fulan. Bilal maula Abi Bakar misalnya. Karena yang merdekakan Abu Bakar Siddiq. Al-Haris maula Utsman, karena yang merdekakan dia adalah Utsman. Jalasa Utsman radhiyallahu anhu yauman, Utsman bin Affan. Beliau duduk suatu hari. Wa jalasna ma'ahu. Dan kami duduk bersama beliau. Faja'al mu'adzinu. Lalu datanglah mu'adzin. Fada'a bima'in fi ina'in. Lalu beliau pun minta untuk dibawakan air di bejana. Adhunnuhu yakunu fihi mud. Aku mengira di dalamnya itu adalah ukurannya satu mud. Fatawadda. Lalu beliau pun berwudu, summa qala. Lalu beliau menyatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudukku ini, summa qala. Kemudian beliau menyatakan, man tawaddo'a wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, summa qama yusalli salatadh dhuhri. Kemudian dia berdiri menjalankan salat zuhur. Ghufira lahu ma kana bainaha wa bainas subhi. Maka diampuni untuknya apa-apa yang ada antara salat zuhur itu dengan subuh. Nah, tatkala dia menjalankan salat zuhur, dosa antara subuh sampai zuhur dihapuskan. Tatkala dia jalankan salat zuhur. Summa sholal asra. Kemudian kalau dia salat asar, ghufira lahu ma kana bainaha wa bainal dhuhri. Maka dihapuskan dosa antara salat zuhur sampai salat asar. Summa sholal maghriba. Kemudian salat maghrib. Ghufira lahu ma kana bainal asr. Dihapuskan antara asar sampai maghrib, dihapuskan dosanya tatkala seorang menjalankan salat maghrib. Summa sholal isya. Kemudian salat isya. Ghufira lahu ma kana bainaha wa bainal maghrib. Lalu dihapuskan baginya antara 6 isya dan maghrib. Summa la'allahu yabitu. Kemudian mungkin dia bermalam, yakni tidur. Ya tamarrahu lailatahu. Dia menghabiskan malamnya. Summa in qoma fatawaddo'a fasolla subha. Kemudian jika dia bangun dan berwudu lalu sholat subuh, ghufira lahu ma bainaha baina sholatil isya. Maka dihapuskan kesalahannya antara sholat isya sampai sholat subuh. Wahunna alhasanat yudhibna sayyiat. Itulah kebaikan-kebaikan yang menghilangkan kejelekan-kejelekan. Qalu hadhil hasanat. Mereka menyatakan ini adalah al-hasanat. Al-hasanat tafsirnya adalah sholat-sholat yang dijalankan itu menggugurkan dosa-dosa sayyiat. Famal baqiyatus sholihat ya Utsman. Lalu apakah makna al-baqiyatu salihat? Ya Utsman. Qala hiya la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan wa Abu Ya'la wal Bazzar. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kalau kita melihat rangkaian hadis-hadis yang sudah kita lewati dan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan taufik untuk bisa menjalankan sholat lima waktunya, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat lima waktu yang kita jalankan, nah, dosa-dosa kita terampuni seharian, ya. Antara sholat dengan sholat itu menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Nah, kalau itu dijalankan yaumian tiap hari, seakan-akan dari pikiran kita sudah enggak ada dosa yang kita miliki, ya. Karena tergugurkan semuanya. Makanya tatkala kita membahas masalah apa yang digugurkan itu dosa besar atau dosa kecil, baik, di situ Syalbani rahimahullahu taala mengingatkan, walakin yang bagi al-muslimin alla yaghtaru, tapi hendaknya bagi orang-orang salat itu tidak tertipu. Naam. Bahwasanya salat yang bisa menggugurkan dosa-dosa itu salat yang berkualitas, ya. Salat yang bagus. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah salat kita sudah bagus sehingga kita yakin dosa-dosa yang kita perbuat di antara salat dengan salat itu tergugurkan dengan salat kita. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Karena tatkala seorang salat berjamaah, ada yang mereka hanya dapat seperempat dari pahala, ada yang dapat separuh, ada yang dapat 3/4 pahalanya dalam satu jamaah. Nah, kenapa? Tingkatan sholatnya yang berbeda-beda kualitasnya, tentunya sesuai dengan keilmuan yang dia miliki, sesuai dengan keikhlasan yang dia miliki. Nah, tidak sama nilainya semuanya. Orang yang di samping kita mungkin nilai sholatnya di sisi Allah lebih tinggi dibandingkan kita. Nah, maka jangan kemudian merasa aman, ya, tertipu dengan rutinitas kita menjalankan sholat seakan-akan telah diampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan baik, kita hanya berharap bahwasanya sholat yang kita jalankan adalah sholat yang berkualitas, sehingga termasuk naam dalam hadis ini yang menggugurkan dosa-dosa antara sholat dengan sholat. Naam. Qala wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha, barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam zimmatillah, penjagaan Allah, dalam keamanan, dijaga Allah fi dunia wal akhirah. Fala yatlubannakumullah min zimmati bi syai'in, maka janganlah, jangan sampai Allah menuntut kalian dari penjagaannya sedikit pun. Fa inna man yatlubhu min dhimmatih, sesungguhnya barang siapa yang Allah menuntutnya dari penjagaannya, bi syai'in yudrikhu, dia akan ditemukan oleh Allah, summa yughibbahu ala wajhi fi nari jahannam, kemudian disungkurkan di wajahnya di dalam neraka jahannam. Rawahu Muslim walhamdulillah wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhum. Naam, ya'ti fi babi salati subhi wal asr insyaallah taala. Taib. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Syekh bin Bas rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang masalah riwayat ini. Apa maknanya dari hadis ini? Falayatlubannakumullah min dhimmatihi bi syai'in. Kata beliau rahimahullah, al makna anna man shallal fajr. Ini khusus salat subuh ya. Bahwasanya salat fajar itu man, barang siapa yang menjalankan salat subuh, fawa fi dhimmatillah, dia di dalam penjagaan Allah. Jazami rahimahullah berpendapat zahirnya hadis ini baik salat jamaah maupun salat sendirian, yang penting dia salat subuh. Ini pendapat beliau. Yakni fawa aminun, dia itu aman. La yajuzu al-i'tida 'alaih, enggak boleh untuk melampaui batas atasnya. Enggak boleh mengganggu orang yang sudah salat subuh. Wa man i'tada 'alaihi, maka barang saya melampaui batas atasnya, atas orang salat subuh, bahwa mu'ridun li ghadabillah, maka dia itu menentang dengan kemurkaan Allah. Walidukhulina, dan dia menentang untuk dimasukkan dalam neraka. Itu maknanya. Naam. Wal maksud, maksudnya baik. Hada anna salatul fajr lah sya'nun 'adzimun, maksudnya salat subuh itu memiliki kedudukan yang besar. Ya, salat subuh itu memiliki kedudukan yang besar. Faman hafadhu 'alaiha, maka barang siapa yang menjaga, memperhatikan sholat subuhnya, hafadu ala masiwaha, maka dia akan menjaga selain itu, selain sholat subuh. Kalau sholat subuhnya diperhatikan, maka otomatis dia akan menjaga yang selainnya. Li'anna askolu sholati al-munafikin, karena sholat subuh itu sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Ma'asolatil isya' bersama juga dengan sholat isya'. Ini dua sholat yang paling berat bagi orang munafik, karena sepi orang yang memperhatikannya karena gelap. Wal muhafadu alaiha, maka menjaga sholat subuh. Wal inayah biha, dan perhatian dengan sholat subuh itu, dalilun ala kuwatil iman, itu tanda kuatnya iman dia. Orang-orang menjalankan sholat subuh itu menunjukkan dia imannya kuat. Fasahibuha fi dhimmatillah, maka pelakunya, orang menjalankan sholat subuh itu di dalam, fi dhimmatillah, fi amanillah, wa fi ahdillah, dalam keamanan, dalam penjagaan Allah, dalam perjanjian dengan Allah. Wala yajuzu li ahadin ayata'adda 'alaih, tidak boleh seorang pun untuk berbuat dolim kepadanya. Man ta'adda 'alaih, barang siapa yang menyakiti, berbuat aniaya, berbuat zalim kepadanya, Allah jalla wa ala saufa yadluhu, maka Allah akan mencarinya, bihadhi dhimmah, dengan perjanjian ini, dengan ras keamanan ini, allati khanaha, orang yang mengkhianatinya. Dan barang siapa yang dicari Allah pasti akan ketemu ya, dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Ini kata beliau, dan maksudnya tahdir minat ta'adi al-musallin, peringatan untuk mengganggu, menyakiti orang-orang yang sholat, orang-orang yang ahlus sholat. Terlebih lagi orang-orang yang menjaga sholat subuhnya. Jadi orang-orang menjaga sholat subuhnya kemudian diganggu oleh orang lain, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, itu makna hadis itu. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan satu hadis biar selesai. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatu bil-laili wa malaikatu bin-nahar, silih berganti pada kalian malaikat yang tugas di malam hari dan malaikat yang tugas di siang hari. Wastami'una fi sholati subhi, dan mereka berkumpul bertemu di saat sholat subuh wa sholatil asr. Pergantian mereka itu, pergantian tugasnya mereka itu, malaikat yang tugas malam dengan siang itu saat sholat subuh dan saat sholat asar, itu jam gantinya. Dan mereka itu kumpul, malaikat yang tugas malam dan yang tugas siang itu ngumpulnya tatkala subuh dan asar. Summa ya'rujul ladina batu fikum, kemudian naiklah alladzina batu fikum, malaikat yang bermalam pada kalian, malaikat yang tugas malam tatkala taib subuh itu datang, ya, berarti gantian malaikat siang yang jaga, maka malaikat yang sudah jaga malam naik. Naam. Fayas'alu rabbuhum, lalu Rabb mereka bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah itu lebih tahu tentang mereka. Allah tanya kepada malaikat bukan karena Allah tidak tahu. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, mereka menyatakan, jadi malaikat yang tugas malam tatkala kembali naik, taraknahum wahum yusallun, kami tinggalkan mereka, mereka dalam keadaan menjalankan sholat. Watainahum wahum yusallun, dan kami datangi mereka tatkala subuh, nam mereka dalam keadaan sholat. Ditinggal dan tatkala datang tetap dalam keadaan sholat, karena orang-orang menjaga sholatnya, sholat subuh dan sholat asar. Rahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Baik, maka tadi disebutkan di atas. Naam. Wa ya'ti fi babi salatish subuh wal asr, disebutkan dua salat, salat subuh dan salat asar. Karena disitulah berkumpulnya malaikat yang tugas malam dan malaikat yang tugas siang. Naam, keutamaan salat subuh dan juga salat asar. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah, min babil fa'idah. Baik. Ada pertanyaan yang ditanyakan kepada Syaikh bin Baz rahimahullah. Nah, ini terkait tentang puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau nam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tatkala Usama bin Zaid bertanya, ya Rasulullah, lima arakata suma fi sayri min suhur, mata sum min Sya'ban, ya Rasulullah, lam araka, aku tidak melihat Anda berpuasa min syahri min syuhur, dari satu bulan dari bulan-bulan, mata sumin Sya'ban, sebagaimana Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Qala, kata beliau, tilka syahrun, itulah bulan, ya fulanunas, yang lalai manusia darinya, baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, itu adalah bulan, tarfa'u fil a'mal ila rabbil alamin, naiknya amalan-amalan kepada Allah. Wa uhibbu, dan aku ingin, ayurfa amali, diangkat amalanku, wa ana sha'imun, dan aku dalam keadaan puasa. Abu Daud wa Nasa'i. Naam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Baik. sebagaimana persaksian Ummu Salamah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu shahrain mutabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah puasa berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Naam. Ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka kemudian diajukan pertanyaan kepada Ibn Baz, hal siyam ba'da khamsati asra min Sya'ban haramun? Apakah puasa setelah hari yang ke-15 dari bulan Sya'ban itu haram atau makruhun atau makruh? Maka beliau menyatakan, yaqulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idan tasafa sya'ban fala tasumu. Jika sya'ban sudah sampai pertengahan, sudah 15, maka jangan kalian berpuasa. Bahwa hadisun sahih. Walladzi masoma awal syahr, bagi orang yang awal sya'ban tidak berpuasa, laisa lahu ayyusuma ba'da nis, maka tidak boleh. Kalau sudah pertengahan lewat, tidak boleh untuk berpuasa sunnah. Karena awal bulannya dia tidak berpuasa. Lihat hadis sahih dengan hadis yang sahih ini. Wa kata lau shoma ahru sahar, laisa lahu dzalika min babil aula. Demikian pula kalau puasanya di akhir bulan, bulan Sya'ban, itu juga tidak boleh. Lebih utama tidak bolehnya. Pertengahan saja tidak boleh, apalagi di akhir bulan. Nah, liqauli Nabi sallam la tuqaddamu Ramadan bisawmin yaumin wala yaumain. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Illa rajulun kana sumu sauman falyasumu. Kecuali seseorang yang biasa puasa sebelumnya, maka silakan dia puasa. Allati law ada la ba'sa, bagi orang biasa puasa sunnah di bulan-bulan sebelumnya boleh. Di bulan Sya'ban dia puasa setelah pertengahan boleh, di akhir juga boleh, tatkala itu sudah menjadi kebiasaan dia. Dia biasa puasa Senin Kemis, ya, puasa Dawud, maka boleh. Tapi bagi yang tidak memiliki kebiasaan puasa, bagi yang ingin memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka dia memulainya dari awal bulan. Sehingga tidak boleh bagi yang tidak bisa puasa sudah sampai tanggal 16 baru dia menjalankan puasa Sya'ban. Ini yang dilarang. Ya. Tapi bagi mereka-mereka yang biasa menjalankan puasa sunnah di bulan-bulan yang lainnya, maka dia boleh puasa di awal, di tengah, dan di akhir. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, ini 6 terkait tentang masalah puasa, ya. Larangan untuk menjalankan puasa Sya'ban tatkala sudah sampai pertengahan bagi mereka-mereka yang tidak biasa berpuasa. Baik. Kemudian juga beliau ditanya tentang puasa di nisfu Sya'ban. Dikhususkan di nisfu Sya'ban. Nah, tanggal 15 Sya'ban. Kata beliau, laisa lahu aslun. Ini tidak ada asalnya mengkhususkan puasa nisfu Sya'ban. Baik. Demikian pula tatkala beliau ditanya, "Naam, amalan yang dijalankan tatkala nisfu Sya'ban, hal salatul khamis asara min Sya'ban, apakah salat tanggal 15 Sya'ban mi'ata rakaatan, 100 rakaat, yaqra'u fi kulli rakaatin Fatihatul Kitab asra marrat, dalam setiap rakaat itu membaca Al-Fatihah 10 kali wa qul huwallahu ahad." Naam, sehingga dia menjadi 1000, ya. Apakah ini dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, hadza aidun bid'ah la asla lahu. Nah, ini tidak ada asalnya. Salat malam nisfu Sya'ban. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, meskipun dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, ada beberapa ulama yang mengamalkan sholat nisfu Sya'ban. Baik, ada beberapa yang belum menukilkan. Naam, dan ini disebutkan dari Ustaz bin Baz, tidak ada contohnya mengkhususkan puasa maupun amalan tertentu naam di nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.